kuburan, bongan randa jadi rebutan. Uring jadi penasaran, mak erot tek di bogohan. Tepat duli mata duitan, beake tepanasaran. Bujang duda jangan nurimbitan pada hayang.